terucap kepiluan ini. Titik hitam yang menghijab hati. Hitung dosa saat pergi takkan kembali. Sisa umur tidak undur lagi. Perjalanan dalam kehidupan kebahagiaan.